بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، Allah subhanahu wa ta'ala berkata di dalam Al-Quran Al-Karim, innamal mu'minuna ikhwah, sungguhnya orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Tentu yang namanya saudara, dia akan mencintai saudaranya yang lain. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai diri saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan di antara bentuk kasih sayang saudara terhadap saudarinya, terhadap saudaranya, jika saudaranya memintanya untuk diberikan nasihat, maka dia memberinya nasihat. Karena ini merupakan hak setiap muslim terhadap muslim yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam Sahih Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, haqqul muslim ala muslim khamsun. Dalam riwayat lain, haqqul muslim ala muslim khamsun. Adapun di dalam riwayat Muslim ini disebutkan bahwa di antara hak muslim atas muslim lainnya itu ada 5. Di antaranya adalah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya, fa idza istansahaka fansah lah. Jika dia meminta nasihat kepada kamu, maka kamu beri dia nasihat. Pada kesempatan ini, insya Allah kami akan memberikan nasihat kepada saudara-saudara kami yang ada di Ambon. Mereka adalah Ahlus Sunnati wal Jamaah, Salafiyun. Mereka meminta kami untuk memberikan nasihat kepada mereka dan juga menasihati sebagian yang lainnya, karena ada dari mereka yang ingin memasukkan anak-anak mereka ke tempat ikhtilaf dengan alasan bahwa menjaga waktu mereka. Karena kalau tidak dimasukkan tempat ikhtilat atau tempat-tempat yang ada kemungkaran-kemungkarannya, mereka akan terseret dalam menyanyiakan waktu. Itu kata mereka. Tapi ini tidak benar. Ini merupakan suatu kefuturan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wa man fatarahu ala sunnati faqad naja." Barang siapa yang masa futurnya itu dialihkan kepada sunnahku, maka dia telah selamat, telah beruntung. Adapun kalau orang masa futurnya itu dialihkan kepada kemungkaran, kemaksiatan berupa ikhtilat dan yang lainnya, maka ini ada kerusakan, kebinasaan. Sebagaimana Nabi menyatakan pula, "Faman kana fatarahu ala ghairi sunnati faqad halaka." Maka barang siapa yang masa futurnya itu dialihkan kepada selain sunnahku, maka sungguh dia telah binasa. Hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Wadi'i di dalam As-Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain. Maka tidak dibenarkan kemudian seorang ingin mengisi waktu kelonggarannya, waktu kekosongan anaknya dengan dimasukkan di tempat ikhtilaf. Ini tidak dibenarkan. Karena dikhawatirkan Allah akan menyeret dia awalnya ke tempat ikhtilat semacam itu, nanti akan naik tingkat kepada kemungkaran yang lebih besar. Sehingga dikhawatirkan perkataan Allah akan mengenainya. Lamma zaghu azagha Allah qulubahum. Maka tatkala mereka berpaling, Allah pun palingkan hati-hati mereka. Oleh karena ini, hendaklah seorang bapak atau seorang anak memperhatikan, seorang bapak atau seorang ibu memperhatikan anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya itu terlantar atau terjerumus ke dalam kemungkaran dan kemaksiatan yang merajalela di tengah-tengah masyarakat. Nah, Allah Subhanahu wa taala perintahkan hal yang demikian itu. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Penjagaan dari api neraka banyak modelnya. Inna kamu kirim mereka, kamu takut waktu mereka akan terbuang, kalian kirim mereka ke pondok pesantren. Sana ada pondok pesantren di Jawa. Tanya, tinggal dicarikan pondok pesantren. Tentu pondok pesantren salafi, ahlussunnah wal jamaah. Bukan pondok pesantren Hizbi. Dan hendaklah seorang benar-benar memperhatikan anak-anaknya. Apa yang ada di bawah tanggung jawabnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'ayati. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Hendaklah seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terus-menerus dia membawa anaknya kepada kemaksiatan, khilat dan yang lain-lainnya, akan terus membawa dia kepada kemaksiatan lebih besar darinya. Oleh karena itu hendaknya dari saat ini untuk memikirkan jangan sampai menimbulkan bahaya baginya, dirinya akan menghujat dirinya nantinya, karena dia sudah memiliki ilmu. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Al-Qur'anu hujjatun laka au alaik. Al-Qur'an adalah hujjah bagi kamu atau hujjah atas kamu. Kalau kamu sudah memiliki ilmu bahwa ikhtilatul haram, duduk dengan orang-orang rusak, hal ma'asi dan yang lainnya itu tidak boleh, kemudian kamu bersengaja membawa anakmu kepada tempat seperti itu, maka dikhawatirkan kamu, Allah akan menghujat kamu. Hendaklah seorang bapak, kalau seorang bapak itu memiliki kesibukan yang luar biasa, misalnya dia bekerja untuk mengurusi kebutuhan rumah tangganya, maka yang mengambil peluang tanggung jawab terhadap anak-anaknya dari ibunya. Ibunya di rumah. Allah perintahkan mereka di rumah. Aqarna fi buyutikunna. Berdiamlah kalian di rumah-rumah kalian. Yani kalian penuhi tanggung jawab kalian membimbing anak-anak kalian. Bimbing anak kalian yang perempuan. Di rumah dibimbing. Tidak bawa kemana-mana. Dibimbing sendiri dalam rumah. Atau diserahkan kepada mahram-mahramnya yang ada di sekitarnya untuk membimbingnya. Lihatlah pendidikan yang diperoleh seorang wanita yang mulia, Maryam As-Siddiqah. Dia dibimbing oleh orang tuanya sendiri dalam rumahnya. Dengan pendidikan yang diatur di bawah bingkai Al-Quran dan As-Sunnah, dibimbing dengan bimbingan wahyu. Zaman Maryam belum ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, ini maksudnya Sunnah Nabi SAW. Akan tetapi, di sana sudah turun wahyu kepada para nabi di zamannya. Maka Maryam As-Siddiqah dibimbing dengan bimbingan syariat ketika itu. Ya, ini wahyu yang turun ketika itu. Syariat yang dibawa oleh para nabi ketika itu. Dia mendapatkan bimbingan syariah. Kalau kita sekarang dibimbing dengan Al-Quran dan As-Sunnah, lebih lengkap. Sebenarnya Allah katakan, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam adina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku dan telah aku cukupkan nikmat bagi kalian dan aku telah ridai Islam sebagai agama kalian. Jadi sempurna agama kita. Tidak butuh lagi kita menoleh ke kiri atau ke kanan mengambil bimbingan cara pendidikannya orang-orang non-muslim. Pendidikan orang-orang barat. kita bimbing anak-anak kita, keluarga kita, dan kerabat-kerabat kita, dan saudara-saudara kita kaum muslimin dengan bimbingan syariat, dengan bimbingan Islam. Seperti Maryam dibimbing dengan bimbingan syariat ketika itu. Dia pun menjadi wanita yang sukses. Wanita idola. Idolanya kaum mukminah, salafiyah. Dia berhasil dididik oleh orang tuanya. Bagaimana kisahnya disebutkan dalam surat Maryam. Dia pun kemudian melahirkan seorang putra yang mulia, yakni Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Allah turunkan kepadanya Injil. Allah turunkan kepadanya kitab Injil. Maka oleh karena itu, kami nasihatkan kepada para bapak dan para ibu-ibu salafiyin agar benar-benar memperhatikan pendidikan anaknya. Jangan kemudian ada dari kalangan ibu merasa capek, merasa bosan membimbing anaknya. Lihatlah zaman dahulu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan oleh Allah untuk mengambil istrinya Hajar dan putranya Ismail, kemudian diletakkan di wadi yang sekarang menjadi kota Mekah. Diletakkan begitu saja, kemudian ditinggal. Ketika sampai di wadi tersebut ditinggal, maka Ummu Ismail, ibunya Nabi Ismail, berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu atatrukuna bihadzal wadi?" Wahai Ibrahim, kemana kamu pergi dan kamu atau meninggalkan kami di wadi ini? Alladzi laisa fihi unaisun wala syai'un. Yang di wadi tersebut tidak ada manusia kecil pun tidak ada. Wala syai'un, dan tidak ada apa-apa. Faqalat lahu dzalika miraran. Dia berkata kepada Ibrahim dengan perkataan itu berulang-ulang, karena Ibrahim berpaling darinya, tidak ngomong, tidak berkata dengan satu ucapan pun, langsung berpaling. Maka dia pun mengatakan perkataan ini. Karena sudah berulang-ulang, Ibrahim tidak menjawab perkataannya. Qalat lahu, maka Ummu Ismail berkata kepada Ibrahim, Allahu amaraka bihadza, apakah Allah memerintahkan kamu dengan ini? Qala na'am, berkata Ibrahim, na'am, sambil berjalan meninggalkan mereka, meninggalkan Ismail dan ibunya. Qala tsnaka, Ummu Ismail berkata, fa idza idzan la yudajjuna, idzan la yudajjuna, kalau begitu kami tidak akan disia-siakan. Yani Allah tidak akan menyia-nyiakan dia dan menyia-nyiakan putranya. Dia pun duduk di tengah wadi itu sampai mengalami kekurangan dari berbagai macam, kekurangan makanan, kekurangan minuman. Dia pun bersabar bersama putranya sampai datang kafilah, yakni rombongan pedagang melewati tempat tersebut. Dan beliau tetap bersabar dengan putranya, kemudian tidak menyerahkan putranya kepada rombongan tersebut, atau dia ikut rombongan tersebut, tapi dia bersabar bersama putranya sampai rombongan tinggal bersama mereka. Kemudian Ismail dia bimbing sendiri, dia asuh sendiri, tidak diserahkan kepada orang lain, dia asuh. Itu pun sukses, berhasil. Sampai Nabi Ibrahim besar pun jadi, sampai Nabi Ismail, dia pun tumbuh dalam keadaan yang baik. Dia menjadi laki-laki yang saleh, kemudian menjadi Nabi. Maka tidakkah seorang ibu melihat pendidikan seperti ini, pendidikan nabawi, pendidikan Nabi Ibrahim, Nabi kita Muhammad SAW dan seluruh para nabi yang mereka telah berhasil mendidik putra-putri mereka. Kalaupun kemudian ibu atau saudari-saudari kita memiliki kesibukan sehingga anaknya banyak, tidak sanggup dia untuk membimbingnya karena banyaknya. Di sana ada pondok pesantren. Ini khusus untuk laki-laki. Ada pondok pesantren di Jawa. Mungkin di Sulawesi juga ada. Dikirim ke pondok pesantren untuk dibimbing. Adapun putri-putri mereka dibimbing mereka sendiri. Atau diserahkan kepada mahram-mahram mereka untuk membimbingnya. Nah, ini kami berikan nasihat seperti ini. Sekali lagi kami katakan sebagai kepedulian kami sebagai sama muslim, bersaudara. Mengingat juga perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Al-Imam Bukhari sendiri membuat bab khusus tentang masalah ini, yakni nasihat, memberi nasihat terhadap sama muslim. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat bab di dalam sahihnya, dalam kitab sahihnya pada akhir kitabul iman, dia berkata bab qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinu an-nasihatu lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat untuk Allah, untuk rasulnya, dan untuk imam-imam kaum muslimin dan masyarakat mereka. Pembaban atau bab yang dibuat oleh Imam Bukhari ini adalah sahih. Dia adalah hadis sahih yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari hadis Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Sebagian disebutkan oleh Imam An-Nawawi di dalam Al-Arba'un An-Nawawiyyah. Kemudian Imam Bukhari membawakan perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Idza nasahu lillahi wa rasulih," jika kalian, jika mereka memberi nasihat untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian Imam Bukhari menyatakan, "Qala haddatsana Musaddad," telah menceritakan kepada kami Musaddad. "Qala haddatsana Yahya," telah menceritakan kepada kami Yahya. "Qala haddatsana Ismail," telah menceritakan kepada kami Ismail. "An-Qais ibn Abi Hazim," dari Qais ibn Abi Hazim. "An-Jarir ibn Abdillah," dari Jarir ibn Abdillah. "Qala," dia berkata, "Bayatun Nabi, bayatun Nabi sallallahu alaihi wasallam," aku membayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, "ala iqamis salat," untuk menegakkan salat, "wa ita'iz zakah," dan untuk mengeluarkan zakat, "wan-nushi likulli muslim," dan untuk menasihati bagi setiap muslim. Jadi ini yang bisa kami sampaikan dalam nasihat yang singkat ini. Akhir du'awana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.